Malam yang indah bertabur barokah, kini umurmu bertambah, tutur sapamu sejuk bagai embun. Guruku selamat ulang tahun. Malam yang indah bertabur barokah, kini umurmu bertambah, tutur sapamu sejuk bagai embun. Untukmu selamat ulang tahun, wahai sang sini santrimu selalu setia padamu. 32 tahun penuh berkah, kau isi waktumu berdakwah. kan wajah. Syukur adanya Ahmad. Oh, Cik Ahmad. Oh, Abang Cik Ahmad.